lagu yang bareng semuanya. Sepurian nesun sing piso dilihat ilur hangson itokno masih yo iso nung awak riko make nyimpen rasa mulo sun hanggawe tali asmoro setulus sesung jalur sepuro pisau nyambung rasa Terima kasih.